Yeah.

singgah di dermaga walau sebentar. Tidak, tidak seperti kau pergi ke seberang sudah tak ingat pulang. Bukan materi obat di hati, aku inginkan kasih sayang. Pandai dirimu menyimpan dia, jangan kau anggap mataku buta. Tak mungkin lagi kan terpisah. persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu kian melanda di saat jauh dari sisiku. Cintaku ku ingin selalu bersamamu sampai roda dunia tak berputar. Di antara kita telah terjalin sudah benang-benang asmara. Tak mungkin lagi kan terpisah. Semoga mendengar.

cinta, engkau yang ku sayang, bercumbu mesra. Kini baru ku tahu siapakah dirimu. Benar kata mama, benar kata papa, engkau pria pendusta. Menyimpan dusta.

kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Janganlah aku hidup begini tanpa kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Tiada guna aku hidup begini belayan kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Darimu yang mencintai aku. melemahkan hati, menghancurkan segala harapan ini. Menghempas semua impian yang pernah jadi dambaan. Perasaan ini tiada ku mengerti, mengapa seribu maaf salah untuknya. Namun ku harus berjalan, ku harus mengatakannya. Kini biarkan aku melangkah mencari mimpiku, biarkan cahaya menerangi jalan hidupku. Selalu untuknya. Namun ku harus berjalan, ku harus mengatakannya. Kini biarkan aku melangkah mencari mimpiku, biarkan cahaya thank you. bayangmu selalu menggoda. Kau merayu diriku, kau menjerat hatiku, membuat diriku tak berdaya. Janji sehidup semati. Kini aku memohon kerelaan dirimu, putuskan tali cintamu dengan si dia. Jangan kau samakan aku seperti dia. Kau dapat melupakan diri. kalau memang kau cinta, mengapa kau buang mawar itu? Mawar yang kau berikan sebagai tanda cintaku kepada dirimu. Kalau memang kau sayang, mengapa kau tinggalkan diriku? Pedihnya, oh pedihnya, rasa menyayat kalbu, kejamnya dirimu. Ini kau datang lagi padaku, bersandiwara di depanku. Tak ingin kau dustai diriku. Untuk yang kedua kali, ini kau datang lagi padaku. Hatiku tertutup sudah, namun ku maafkan diri. Tapi bukan untuk kembali. Maafkan dirimu, tapi bukan untuk kembali. Namun ku maafkan dirimu, tapi bukan untuk kembali.